Tidak perlu dalil khusus untuk ini, tidak. Kenapa? Ini termasuk yang elastis, yang non-budgeter. Kadang-kadang, Pak, untuk mengadakan tahlilan itu harus ada dalil baru. Tidak. Umatnya itu harus cerdas. Melihat para ulama, aslul hukmihnya ada. Asal hukumnya ada. Aslul amrihnya ada. Teknisnya tidak diatur. Dan zikir termasuk yang ghairu muqayyadah, yang tidak ditentukan. Monggo. Yasinan malam Jumat, monggo. Yasin tahlil malam Minggu, monggo. Yasin tahlil malam Selasa, monggo. Lupa kenapa di kampung ini kok setiap malam Minggu? Ya karena yang waktu ada kesepakatan. Bukan menentukan waktu itu membuat ibadah baru. Enggak. Kadang-kadang begitu. Menentukan waktu itu adalah membuat ibadah baru. Lunda. Itu kebetulan yang sempat waktu itu. Yang sepakat waktu itu. Sama juga ngaji dengan saya di Kemayoran ini setiap Selasa malam Rebu. Mana dalilnya dari hadis bahwa adakanlah pengajian di Masjid Kemayoran setiap Selasa malam Rebu ba'da maghrib? Ada enggak, Pak? Tapi perintah untuk ngaji ada enggak? Cari ilmu ada enggak? Dia sama dengan seperti itu, Pak. Sekolah masuk jam 7, keluar jam 1. Setiap hari, kecuali hari Ahad. Ada enggak, Pak, dalilnya, Pak? Tapi perintah cari ilmu ada enggak? Ada. Sama dengan ini. Berzikir ada perintahnya. Teknisnya, waktunya tidak perlu dalil baru. Dan itu bukan membuat ibadah baru. Sehingga tidak termasuk dalam kaidah usul fikih al-asluh fil ibadah at-tahrim. Bukan. Asal dalam ibadah itu diharamkan. Bukan itu, Pak. Konteks usul fikih al-asluh fil ibadah at-tahrim itu dalam konteks ibadah yang tidak ada dasar hukumnya, yang tidak ada petunjuk awal untuk melaksanakannya. Nah, yasinan, tahlilan, zikiran, ini perintah secara umum banyak, fadilah di jasa Rasulullah banyak, tinggal teknisnya itu yang dijelaskan seperti itu. Baik, para bapak, para ibu, sebelum kami lanjutkan, barangkali ada pertanyaan berkenaan dengan ini atau yang lain, monggo kami persilakan. Oke. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya masalah panitian, Ustaz. Jadi panitia masjid rata-rata tidak berani nyimpan uang masjid begitu banyak, jadi ditaruh di bank. Itu yang tepat di mana? Di bank apa semua bank atau sekarang dengan adanya syariah ini harus ditaruh di syariah? Dan kalau ditaruh di syariah, di apa itu? Ya. Terima kasih. Baik. Dana masjid itu adalah dana umat. Dan dana masjid itu ada dua. Ada lil imarah, ada lil bina. Ada untuk kemakmuran masjid, dan ada untuk pembangunan masjid. Kalau lil imarah boleh digunakan untuk bisyarah, pengajian, bisyarah, khutbah Jumat. Digunakan untuk kegiatan TPK yang dikelola oleh masjid itu. Digunakan untuk kegiatan jamiahan, remas, boleh sepanjang program itu diprogramkan oleh masjid. Itu lil imarah, untuk memakmurkan masjid. Ada lil bina, untuk bangun, enggak bisa sudah, kecuali untuk bangun. Nah, celengan-celengan itu kalau sudah tidak bangun, itu masjid itu lil imarah untuk kemakmuran. Kalau ada saldo, ditaruh di mana? Memang sebaiknya ditaruh yang aman. Kalau dipegang pribadi khawatir. Khawatir. Iya, kalau masih cukup, kalau mendadak ada keperluan, kadang-kadang lupa. Woi, ki ono dhuwit rek. Tak pinjem sik. Ya, tak pinjem sik itu lama-lama sik habis. Dan bendahara pun yang megang duitnya masjid mau pinjam harus izin kepada yang berwenang. Yaitu minimal ketua takmir masjid atau kepada pengurus yang lain. Gak boleh minjem duit masjid walaupun dipegang bendahara, gak ngomong-ngomong, dem-deman. Gak boleh, gak boleh. Harus pamit dahulu, karena itu bukan milik dia. Nah, memang lebih amannya ditaruh di bank. Bank itu ada dua, ada bank konvensional, ada bank syariah. Apa bedanya? Kalau bank konvensional itu yang menggunakan sistem bunga. Sistem bunga. Kamu kalau pinjam segini, bunganya nanti sekian. Ya. Itu bunga. Bunga itu riba, riba itu hukumnya haram. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua ada bank syariah. Apa? Bank yang menggunakan sistem syariah. Akadnya itu sistem syariah. Bukan riba, tapi ribah. Keuntungan. Menggunakan akad mudharabah, murabahah, akad syirkah, baik bersama al-ajil, qardhon hasan. Dan sekarang sudah tersedia, apalagi di kota-kota. Sudah banyak bank-bank syariah dengan bermacam-macamnya itu. Maka seharusnya kas masjid itu ditaruh di bank syariah. Atau kalau dekat bisa taruh di BMT, UGT, Sidogiri. Itu menggunakan sistem syariah. Di Surabaya ini sudah ada 10 cabang dan capem. Di Sidoarjo ada. Di seluruh Indonesia sudah punya 200 cabang BMT, UGT, Sidogiri itu. Dan itu menggunakan syariah. Dikelola oleh santri-santri. Ya, itu sistem syariah, sistem akad mudharabah, syirkah, murabahah. Ini di Demak ini ada, di Bolorewo ini ada, di Pucang ada, di Sukolilo itu ada, BMT, UGT, Sidogiri, atau di bank-bank syariah yang lain. Coba ya, itu lebih aman seperti itu.